بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد. Saudaraku sekalian seiman dimanapun antum berdomisili, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita semua, selalu mencurahkan anugerah iman, mencurahkan anugerah sehat, kesehatan kepada kita semua, yang dengan iman kita bisa selalu beramal ibadah, beramal ta'ah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan kesehatan, kita bisa kuat menegakkan dengan sempurna amalan-amalan tersebut. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan karunia-Nya kepada kita semua, keimanan dan kesehatan. Pada pertemuan kita pagi hari ini, kita kembali melanjutkan beberapa keterangan yang berkaitan dengan membenahi rumah kita. Tentunya keterangan-keterangan ini menjadi sangat penting di hari-hari ini, karena aktivitas kita di hari-hari ini lebih banyak dan bahkan keseluruhan waktu-waktunya di rumah kita, baik itu bersama dengan keluarga besar kita ataupun bersama dengan anak istri kita. Yang mudah-mudahan tentunya dengan keadaan tersebut bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi penyebab kita semakin sadar dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga tentunya dengan keadaan tersebut, bahkan kita membenahi pembenahan-pembenahan terhadap rumah dan isinya. Dari sisi roh dan maknawi yang diinginkan dari rumah tersebut. Yang sebelumnya dengan keadaan kesibukan di luar rumah, perkara-perkara tersebut tidak terlihat, bahkan tersamarkan, atau bahkan tidak diperhatikan oleh kita semua. Maka ketika Allah menetapkan kita berada di rumah, dengan satu wabah, dengan arahan dan bimbingan pemerintah kita, yang mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada mereka semua, kebaikan dan ketakwaan. Akhirnya kita berada di rumah, tetapi ini bukan suatu beban, sebagaimana telah kita katakan, ini kebaikan bagi kita, karena dengannya kita bisa mengatur, menata, yang selama ini mungkin tidak terperhatikan dengan seksama, atau bahkan terlalaikan, kita bisa mengatur, menata rumah kita dengan lebih baik, dan bisa kita sama-sama untuk saling nasihat-menasihati kepada ketakwaan dan kebaikan di antara sesama anggota keluarga. Materi ini tentunya kita kaji dengan beberapa pertemuan, karena sebagaimana yang kita ketahui bersama, materi kita butuh penjelasan beberapa poin yang ada berkaitan dengan masalah ini. Sehingga wallahu ta'ala a'lam bisawab, kita semuanya mudah-mudahan bisa memperoleh manfaat dan faedah dari keterangan-keterangan tersebut. Kita melanjutkan keterangan yang ada dari membenahi rumah. Diinginkan dengan pembenahan yang dibimbing oleh syariat, wallahu ta'ala a'lam bisawab, hendaknya diperhatikan oleh para istri yang tentunya mereka lah orang yang paling pertama di dalam rumah tersebut. Bahkan ketika mungkin suatu waktu suaminya tidak bersama mereka, bagi mereka untuk tidak memasukkan ke dalam rumah siapa yang bukan dari mahram mereka, dari karib kerabat mereka yang bukan mahram mereka, karena di sana ada karib kerabat yang dia bukan mahram, ada yang dia mahram. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Iyyakum wad-dukhul 'alan nisa." Faqala rajulun minal ansar, "Ya Rasulullah, afara'aital hamu?" Qala, "Al-hamu maut." Hati-hatilah kalian memasukkan terhadap wanita siapa yang tidak pantas. Atau hati-hatilah kalian masuk kepada wanita dengan pertemuan yang tidak pantas. Maka salah satu dari sahabat, yaitu dari Ansar, berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan ipar ya Rasulullah?" Maka kata beliau, "Ipar al-maut, yaitu ipar, bahkan membinasakan. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, diinginkan dalam hadis, aqarib az-zawj ghair abaihi wa abnaihi, yaitu kerabat suami yang dia itu bukan bapaknya dan bukan anaknya. Bukan bapaknya dan bukan anaknya. Bapak dari suami atau anak dari suami. Sehingga saudara suami laki-laki, yang inilah yang dikatakan ipar, atau yang lainnya bahkan, yang tidak ada hubungan mahram dengannya, dengan wanita tadi, tentunya diharamkan untuk masuk ke dalam rumah karena hal tersebut. Tentunya dilarang oleh agama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kita dengarkan di antara hadisnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaihi. Sehingga ketika tidak ada suaminya di rumahnya, dia tidak sembarang memasukkan siapa dari manusia yang masuk ke dalam rumahnya. Baik sekalipun itu dari karib kerabatnya. Bahkan telah kita lewati keterangan, tidak memasukkan di dalam rumah orang yang dibenci dan tidak disukai oleh suaminya. Ini tentunya semua dalam menjaga keutuhan rumah tangga, menjaga ditegakkannya syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam memperbaiki atau membenahi rumah, suami dan istri sama-sama berwasiat. Siapa yang diperkenankan, siapa yang tidak. Suami dan istri sama-sama berwasiat untuk tidak mendatangkan siapa yang memudaratkan dan siapa yang bisa bahkan menjadi masalah di tengah keluarga atau di tengah kehidupan mereka ketika mereka berumah tangga. Dan juga dalam hadis tentunya bimbingan untuk menjaga keutuhan rumah tangga, karena kebanyakan yang membuat pecahnya, membuat berselisihnya suami dan istri adalah pihak ketiga. Sekian lama rumah tangga tersebut dibangun, tetapi hanya sesaat dengan pihak ketiga bahkan hancur. Sehingga mereka saling berwasiat untuk, yaitu suami dan istri, untuk beramar ma'ruf nahi mungkar ataupun saling berwasiat dengan yang baik dan meninggalkan apa yang mungkar atau menjauhi apa yang mungkar. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian suami, demikian istri. Sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap keutuhan rumah tangga mereka. Dan tentunya dalam membenahi rumah mereka. Jangan ada di antara mereka yang bermasa bodoh, yaitu ini urusannya suami, bukan urusan saya, ini urusan istri, ini bukan urusan suami. Tentunya tetapi bagi mereka untuk berta'awun di atas ketakwaan dan kebaikan, agar perjalanan mereka sukses di dunia ini, tidak terjadi hal-hal yang nantinya akan menjadi penyesalan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian yang berikutnya, tidak sedikit keluarga memiliki pembantu dan memiliki pekerja-pekerja seperti diantaranya para sopir. Tentunya pembantu dan pekerja tersebut, pertama, kebanyakan diantara mereka bukan mahram mereka. Kedua, mereka adalah ajnabi, orang-orang luar, orang-orang asing bagi keluarga tersebut, hanya saja dipekerjakan. Sehingga tentunya berlaku padanya hukum ajnabi, yaitu orang-orang yang di luar mahram mereka. Karena itu pula, dalam masalah membenahi rumah, hal ini perlu diperhatikan dengan seksama. Yaitu bagaimana pembantu, sama saja laki-laki ataupun perempuan, bagaimana pekerja, sama saja laki-laki atau perempuan-perempuan. Jangan sampai tujuan pekerja dan pembantu ini untuk membantu memudahkan urusan rumah satu keluarga, tetapi bahkan mendatangkan keberatan-keberatan secara khusus yang berkaitan dengan agama mereka. Tidak sedikit diselisihi perkara-perkara yang diharamkan, terlebih lagi ketika mereka bekerja, kalau tidak diperhatikan dengan seksama dan tidak ada peringatan-peringatan, tidak ada bimbingan dan arahan, bisa saja mereka melakukan perkara-perkara yang haram antara sesama mereka. Atau mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang haram dengan apa yang diharamkan. Oleh agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dari telanjang perempuan dan laki-lakinya, mungkin mereka memutar dan memperdengarkan film-film, musik-musik yang dilarang, diharamkan oleh agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas-jelas diharamkan oleh agama Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian merokok. Demikian hal-hal yang lain. Yang hanya Allah yang maha tahu kerusakan-kerusakan yang terjadi dengannya. Maka tentunya bagi mereka betul-betul untuk mengarahkan, untuk membimbing, tidak bermudah-mudahan dalam masalah ini. Sehingga mereka pun yang bekerja dengannya mendapatkan bimbingan dan arahan yang lebih baik dan yang benar. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Bukan dari pekerja berarti kita bebaskan, bukan dari pekerja berarti kita tidak bertanggung jawab dengannya dalam pendidikan dan pengarahan agama mereka. Sehingga mereka tidak sholat, kita tidak perlu untuk mengarahkan dalam keadaan mereka di rumah kita, dalam keadaan mereka bersama kita, seharusnya kita arahkan. Sekarang waktunya sholat, sholatlah kalian. Ya fulana, seorang perempuan tidak boleh menampakkan auratnya, maka pakailah hijab yang menutup auratmu. Ya fulan, Allah tidak menginginkan pembinasan terhadap diri seseorang, maka janganlah merokok. Dan seterusnya, bukan berarti kita bebaskan dan kita lepaskan begitu saja. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini bahkan bisa menjadi perusak di dalam rumah ketika hal ini tidak diperhatikan dengan seksama. Ini bagi mereka yang memiliki pekerja dan pembantu di dalam rumahnya, atau bersama mereka di rumahnya dalam kebutuhan-kebutuhan mereka. Kemudian yang lain, dalam membenahi rumah, tentunya kita betul-betul cermat dan perhatian siapa saja yang boleh masuk ke dalam rumah. Sebagaimana tadi telah dijelaskan, adanya bentuk wasiat, saling sama-sama mewasiatkan antara suami dengan istri, mereka lah penanggung jawab pertama dalam rumah. Demikian, untuk memperhatikan siapa yang masuk ke dalam rumah, dalam membenahi rumah tersebut, tidak boleh memasukkan para banci atau yang sejenisnya. Banci atau yang sejenisnya, banci itu laki-laki ke perempuan-perempuanan. Atau mungkin perempuan ke laki-lakian. Karena ini akan mengotori dan akan tentunya menodai, wal-iyadzubillah, akan memberikan athar, pengaruh kepada siapa yang ada di dalam rumah, nasallallah salamata wal afiyah, bahkan kita secara pribadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, akhrijul mukhannathin min buyutikum. Keluarkanlah mereka yang dikatakan mukhannath, yaitu para banci ataupun yang sejenis mereka dari rumah-rumah kalian. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Sehingga bentuk pergaulan yang boleh masuk ke dalam rumah kita adalah orang-orang yang lurus, orang-orang yang diketahui padanya solah din agamanya, demikian dunianya. Maka dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, tentunya kita bagi seorang yang beriman yang memuttabi', mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya bagi kita untuk sam'an wa ta'an, mendengarkan dan patuh. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian Rasulullah, beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la ana an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, atau dari hadis Abdullah ibn Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat, la'ana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mukhannathin minar rijal wal mutarajjilat minan nisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat para banci dari laki-laki, dan demikian perempuan yang dikatakan mutarajjilat, perempuan yang memodelkan atau mensifatkan dirinya sebagai laki-laki. Beliau pun bersabda, atau mungkin kita katakan dengan bahasa sekarang, homo ataupun lesbi. Ini lebih parah. akhrijuhum min buyutikum, keluarkan mereka dari rumah kalian. Fa akhraja an-nabiyyu fulanan wa akhraja Umar fulanah. Nabi pernah mengeluarkan seorang dari rumahnya dan didapati Umar ibn al-Khattab pernah mengeluarkan seorang wanita yang bersifat laki-laki dari rumahnya. Ini menunjukkan perkara ini adalah perkara yang semestinya diperhatikan dan semestinya diindahkan oleh kita semua. Karena itu, kita tidak bermudah-mudah dalam masalah ini. Tetapi betul-betul memberi peringatan. Kalaupun kita selamat, misalnya, tetapi anak-anak kita belum tentu selamat. Nasalullah salamat wal afiyah. Agar kita menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah, yang diingatkan oleh Rasulullah, di mana mereka sangat jelas memberikan kemudaratan, sebagaimana apa yang telah dilarang itu pastilah mendatangkan kemudaratan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan tentunya mereka yang mukhannas ataupun mutarajjilat secara umum, baik dari pihak kerabat ataupun bukan kerabat, secara umum baik pihak kerabat ataupun bukan pihak kerabat, atau terlebih lagi bukan pihak kerabat, karena syarnya, kerusakannya umum, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Merata, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Namun, banyak manusia menganggap hal ini, menganggap perkara yang biasa, menganggap perkara yang remeh, akhirnya musibah ini pun menjadi besar. Sehingga pembenaran kepada perbuatan-perbuatan mereka yang diharamkan oleh Islam, diharamkan oleh Allah, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Jadi ingatlah, pengaruhnya sangat besar. Kalau sampai hal ini tidak diindahkan kepada keluarga atau ke dalam satu keluarga, akan memasukkan kerusakan di dalam rumah mereka. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian, yang berikutnya, tentunya bagi kita untuk jeli dan perhatian segala sarana-prasarana yang ada di rumah, dari apa yang bisa menghubungkan dan menyebabkan mereka berhubungan dengan pihak luar rumah, bahkan mungkin berhubungan dengan penghujung dunia yang sebelumnya mereka tidak mengenalnya. Tentunya melalui peralatan, alat-alat telekomunikasi, dan yang sejenisnya dari alat-alat audiovisual dan yang lainnya, ataupun media. Di zaman sekarang ini, peralatan-peralatan yang seperti ini sangat mudah untuk didapatkan dan sangat mudah untuk dimiliki. Maka tentunya seorang yang bertanggung jawab yang ingin membenahi rumahnya, dia mengetahui peralatan-peralatan yang dipegang, yang dimiliki oleh keluarganya, suami, istri, bertanggung jawab dalam masalah ini. Selain mereka berdua juga saling Nasihat menasihati kepada ketakwaan dan kebaikan. Tidak membiarkan mereka terseret di dalam kebinasaan yang akan menyebabkan hancurnya rumah tangga mereka. Tidak sedikit kehancuran terjadi ketika kita tidak perhatian dalam masalah ini. Dan banyak realita yang didapatkan, betapa hancurnya rumah tangga, betapa hancurnya suami, istri, dan anak-anaknya. Wal-iyadzubillah, ini menimpa kita semua, mudah-mudahan Allah melindunginya. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Sehingga dari sarana-prasarana tersebut, tentunya dengan melakukan pembatasan, dengan melakukan aturan-aturan, tujuannya untuk memperbaiki dan membenahi rumah. Karena kalau seandainya kerusakan yang ada dari alat-alat tersebut sampai di dalam satu rumah, maka tinggal menunggu kerusakan rumah tersebut. Nas'alullah salamata wal afiyah. Walaupun alat-alat tersebut dikatakan oleh para ulama alat yang mubah, tergantung siapa yang memakainya. Apakah dipakai untuk kerusakan, maka dia jadi kerusakan. Dipakai untuk maslahat, maka dia menjadi maslahat. Namun tentunya, untuk mengetahui bagaimana itu maslahat, bagaimana itu mafsadah, seorang harus dibimbing. Tidak dilepaskan demikian bebas begitu saja. Terutama mereka, dalam hal ini, anak-anak kita, atau dalam hal ini, tentunya kita sendiri dan istri kita. Sebagai suami, sebagai istri, menjadi contoh bagi mereka, anak-anak mereka. Sebagaimana kita katakan, tidak sedikit kerusakan telah terjadi dan realita yang didapatkan banyak. Maka hati-hatilah kita, jangan kita merusakkan, ingin membenahi rumah, bahkan merusakkan rumah kita. Wallahul musta'an, dengan alat-alat tersebut. Tapi bagaimana alat tersebut sebagai alat yang mubah bisa memberikan maslahat yang banyak dan tidak mendatangkan kerusakan tentunya bagi mereka yang memiliki akal dan kalbu mengetahui perkara ini. Hati-hatilah mereka dalam dari peralatan-peralatan tersebut, alat-alat tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Apatah lagi kerusakan-kerusakan yang ada dari peralatan tersebut dimudahkan. Dari film-film yang tidak pantas, dari permainan-permainan yang juga tidak pantas, dari berita-berita yang tidak pantas, juga dari berbagai macam kerusakan yang ditampakkan, dimunculkan melalui peralatan tersebut. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua, menjaga keluarga kita, menjaga anak-anak kita dari segala macam kerusakan yang muncul, baik yang tampak ataupun tidak tampak, baik dari peralatan tersebut dan dari yang lainnya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Mungkin sedikit kita singgung, jangan sampai kita memberikan syaitan masuk ke dalam rumah kita. Dengan sengaja membiarkan dan membolehkan mereka, orang-orang di rumah kita. Yang tentunya syaitan tidak akan membiarkan kita menjadi orang yang bahagia, orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Tetapi dia mengajak, syaitan mengajak kelompoknya, Hizbuh, untuk menjadi orang-orang yang diazab di api neraka. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian yang berikutnya, yang penting untuk diperhatikan oleh kita semua di dalam rumah kita, dalam membenahi rumah kita, berupaya melenyapkan dan menghilangkan segala simbol, tanda, dan syiar-syiar orang-orang kafir, atau penyembahan-penyembahan mereka, atau berhala-berhala mereka, yang mungkin saja terbawa dengan satu benda atau satu barang yang masuk ke dalam rumah, bahkan kita mungkin tempatkan dengan posisi sebagai perhiasan, sebagai pemanis ataupun menurut pandangan kita mengindahkan rumah kita. Tetapi itu adalah simbol syiar, tanda-tanda orang kafir, bahkan berhala-berhala mereka, seperti misalnya seorang muslim memasang bintang David, bintang orang Yahudi, ataupun mungkin dengan tanda salib, ataupun mungkin dengan lambang-lambang negara-negara kafir, ataupun lambang-lambang kerajaan-kerajaan kafir, dan seterusnya. Maka ini tentunya amat tidak pantas, karena kita dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah bersabda, atau di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yakun yatruk fi baitihi syai'an fihi tasalib illa naqdahu. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah membiarkan di rumahnya ada satu tanda salib pun, atau sesuatu yang mirip dengan salib, terkecuali naqdahu, kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam mengenyahkannya atau mematahkannya dan merusaknya, sehingga tidak lagi tampak sebagai tanda salib, ataupun tidak lagi ada di dalam rumah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Yang sebetulnya, di dalam Islam pula kita dilarang membuang-buang harta. Tetapi ketika hal ini, dengan harta tersebut dibeli, dan ini memudaratkan, maka tentunya sebisa mungkin kita enyahkan sehingga tidak lagi tampak sebagai tanda dan tidak lagi tampak sebagai syiar orang-orang kafir. Demikian bejana-bejana, demikian pakaian-pakaian, demikian karpet-karpet, demikian tirai-tirai dan seterusnya, yang padanya ada tanda-tanda orang kafir, membesarkan agama mereka, mensyiarkan agama mereka adalah perkara yang wajib untuk kita hindari dan kita nyahkan dari rumah kita. Karena hal itu dilarang. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Diharamkan. Karena itu pula kita mestinya untuk memperhatikan apa-apa saja yang kita masukkan ke dalam rumah kita. Yang kita pakaikan pada diri kita dan keluarga kita. Agar mereka terhindar dari apa yang terlarang. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Bahkan terhindar dari memuliai, menghargai apa yang ada pada orang kafir. Yang itu jelas-jelas dilarang, diharamkan oleh agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Demikian pula tentunya dalam masalah ini, berbagai siar orang-orang kafir dalam makanan dan minuman sehingga rumah kita bersih, benar-benar terjaga, dan kita pun selalu berbangga dan selalu berpegang dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu agama Islam. Ishadu bi anna muslimin. Persaksikanlah bahwa saya adalah seorang muslim. Atau bi anna muslimun. Persaksikanlah bahwa saya seorang muslim. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian yang mungkin bisa kita ambil dari keterangan-keterangan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan beberapa perkara yang tersisa yang lainnya, yang tentunya bagi kita untuk selalu membenahi rumah kita sehingga betul-betul bersih dan betul-betul terjaga. Wallahu a'lam bisawab. Untuk sementara waktu cukup keterangan-keterangan yang kita ambil. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.